بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca bab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang al-ghanam barakah. Bab innal ghanam barakah. Keberkahan yang ada pada kambing dan memelihara kambing. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab yang masih berkaitan atau mirip dengan bab yang sebelumnya tadi, yaitu bab al-ibil izzun li ahliha. Bab al-ibil izzun li ahliha, karena biasa dibandingkan bahwasanya sebaliknya yang terjadi adalah keburukan atau kejelekan yang diambil dari memelihara al-ibil, unta. Dan akan disebutkan pula masih tentang al-barakah fil ghanam. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala bab al-ibil 'izzun li ahliha. Bahwasanya al-ibil, unta, 'izzun li ahliha. 'Izzun li ahliha ay sababu izzin, sababu izzin li ahliha. Makna izzin li ahliha ay sababu izzin li ahliha. Al-ibil dan juga memelihara al-ibil, unta, menyebabkan izz pada pemeliharanya, sahibuha. Wal-izzu min ma'anihi al-quwwah wasyiddah. Wal-izzu min ma'ani asyiddah wal-quwwah wa nahwiha, dan yang semisalnya. Di antara makna izz adalah al-quwwah, asyiddah, kekuatan, merasa kuat, syiddah, menjadi keras dan kaku, dan makna-makna yang mirip dengannya. Ini makna bab al-ibil 'izzun li ahliha, bahwasanya ibil menyebabkan pemiliknya menjadi seseorang yang keras, kaku, dan merasa bahwa dirinya kuat. Fal-ibil wa ri'ayatul ibil tu'ti sahibaha izzan, tu'ti sahibaha izzan, wa rubbama zada ila al-kibr wal khuyala, wa rubbama zada ila al-kibr wal khuyala. Perhatikan ini, seekor unta akan memberikan pengaruh pada pemiliknya, pemeliharanya, sehingga dia menjadi orang yang merasa kuat dan menjadi orang yang keras dan kaku karena terpengaruh oleh hewan peliharaannya berupa unta. Bahkan terkadang tidak hanya sekedar izz saja, tetapi terkadang perkara tersebut membawanya lebih daripada itu, sampai pada derajat al-kibr wal-khuyala, menyombongkan dirinya sehingga dia meremehkan orang lain. Tidak hanya sekedar merasa kuat, tetapi dia mulai takabur, meninggikan dirinya di hadapan orang lain, meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran karena dia merasa dirinya yang paling tinggi. ini pengaruh hewan peliharaan berupa unta terhadap pemeliharanya, terkhusus apabila jumlah peliharaan unta tersebut banyak, tidak hanya sedikit tetapi banyak dia memiliki unta, maka lebih berpengaruh lagi pada pemeliharanya dan pemiliknya. Bagaimana akan disebutnya dalam hadis nanti, al-faddadin, yaitu orang-orang yang memiliki unta yang banyak, akan disebutkan nanti dalam al-hadis. Jadi jika seekor unta bisa memberikan pengaruh buruk pada pemeliharanya, maka terlebih lagi jika jumlah tersebut banyak. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail, qala haddathani Malik, an Abi Zinad, an al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan sanadnya sampai pada sahabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, ra'sul kufri nahwal mashriq, ra'sul kufr nahwal mashriq, ra'sul kufri ay manba'uhu wa mansha'uhu wa ru'usuhu wa du'atuhu wa amthal dhalika. Makna ra'sul kufri, maknanya adalah manba'uhu wa mansha'uhu, asal muasalnya, tempat berkembangnya, ru'usuhu wa du'atuhu, para tokoh-tokohnya, para penyeru kekufuran dan fitnah, nahwal masyriq, ada di arah masyriq. Ketika itu Rasulullah SAW berada di Madinah, di Jazirah Arab, yang mana yang dimaksud dengan arah masyriq adalah daerah seperti Irak dan juga Iran, sebagaimana akan disebutkan dalam syarahnya nanti, dan sekitarnya, Irak atau Irak dan juga Iran dan negara-negara atau daerah-daerah sekitar negara tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ra'sul kufri nahwal masyriq, tempatnya atau asal muasalnya dan tempat tersebarnya serta tokoh-tokoh para penyeru fitnah dan kekufuran, tempatnya ada di sana, nahwal masyriq, di arah masyriq, masyriqnya Madinah, yaitu daerah yang seperti disebutkan tadi. Wal fakhr wal khuyala'u fi ahli al khayl wal ibil al faddadin ahli al wabar. Al fakhr wal khuyala, ada pada ahli al khayl wal ibil, ahli al wabar. Al fakhr yakunu bil kalam, al-fakhr wal-khuyala, dua kata yang maknanya serupa, tetapi ketika digabungkan seperti ini, biasanya al-fakhr yakunu bil kalam, berkaitan dengan ucapannya, menceritakan tentang dirinya yang begitu hebat, membanggakan dirinya dengan lisannya, meninggikan dirinya, bil kalam, al-fakhr. Wal khuyala bil mashi, wal khuyala yakunu bil mashi wa hay'atihi, bil mashi wal hay'ah. Wal khuyala biasanya yang dimaksud adalah dari sisi cara berjalannya, penampilannya, dan juga tingkah lakunya. Maka kesombongan, keangkuhan, kekakuan, dan yang semisal dengan makna-makna tersebut, dari sisi cara berbicara, gaya berjalan, penampilan, dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, fi ahli al-khayl wal ibil, ada pada para pemilik kuda dan onta. Al khail wal ibil, orang-orang yang memiliki kuda, memiliki onta, terdapat al fakhru wal khuyala pada mereka dari gaya berbicara, berjalan, penampilan dan seterusnya. Al faddadin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al faddadin, al faddadin qila fi ma'naha, di antara makna al faddadin adalah alladzina yamlikuna minal ibil a'dadan kabira, alladzina yamlikun minal ibil a'dadan kabira, orang-orang yang memiliki unta dengan jumlah yang banyak. Jadi sebagaimana diisyaratkan di awal bab tadi, bahwa jika unta berpengaruh, memiliki pengaruh buruk terhadap pemiliknya, maka terlebih al-faddadin. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkannya, al-fakhr wal-khuyala fi ahlil khayl wal-ibil al-faddadin. Mereka yang memiliki banyak kuda, memiliki banyak unta, maka sangat mungkin terjadi kesombongan dan fakhr khuyala pada diri-diri mereka. Ahlil wabar, Rasulullah SAW melanjutkan, ahlil wabar, yaitu ahlil badiyah. Ahlul wabar ay ahl al badiyah, yang dimaksud dengan ahlul wabar adalah orang-orang badiyah, orang badui, yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman, karena jauhnya mereka dari kehidupan bersama masyarakat yang banyak, sehingga mereka tidak terbiasa dengan adab-adab, tidak terbiasa dengan bagaimana berinteraksi, pemahaman dan seterusnya. Perhatikan jumlah ini, perhatikan jumlah ini. Rasulullah SAW mengumpulkannya, al-fakhr wal khuyala fi al-fakhr wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibil al-faddadin ahli al-wabar. Al-fakhr wal khuyala ada pada pemilik kuda dan unta, al-faddadin, terkhusus mereka yang memiliki kuda dan unta dengan jumlah yang banyak, ahli al-wabar, apalagi jika mereka merupakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman dan tidak memiliki adab, tidak memiliki ilmu yang banyak, tidak memiliki pemahaman yang kuat, tidak memiliki adab yang banyak. Artinya jauh dari adab kehidupan bersama masyarakat. Maka makna dari jumlah ini adalah idza kana al-insan, perhatikan ini, idza kana al-insan min ahli al-badiyah fi qillati ilmin wa fahmin wa adab, jika seseorang dari ahlul badiyah, fi qillati ilmin wa fahmin wa adab, dengan minimnya dan sedikitnya ilmu, pemahaman dan adabnya, wa indahu, dan dia memiliki ibil kathirah, dia dalam keadaan memiliki unta yang banyak, fala ilma yahjizuhu anil akhlaqiz zamimah, diketahui bahwasanya unta memiliki pengaruh buruk dalam keadaan dia, la ilma yahjizuhu anil akhlaqiz zamimah, tidak ada ilmu padanya yang bisa menghalanginya dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak, tingkah laku, perilaku yang tercela. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengumpulkan dalam sabdanya tersebut, al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil al-faddadin ahli al-wabar. Karena sangat berpengaruh sesuatu yang bisa mempengaruhi akhlaknya ketika seseorang tidak memiliki keilmuan, adab dan pemahaman. Maka sebaliknya, sebaliknya, menunjukkan bahwasanya annal insan qad yakunu min ahli al-ilm wal faham. Sebaliknya dari faedah yang bisa diambil tadi, annal insan qad yakunu min ahli al-ilm wal faham wa indahu ibil katsira. Seseorang bisa jadi dia memiliki ilmu dan pemahaman dan memiliki unta yang banyak, lakinnaha la tu'assir fi akhlaqihi, lakinnaha la tu'assiruhu fi akhlaqihi, tetapi unta yang banyak tersebut tidak mempengaruhinya dalam akhlaknya. Biiznillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Bisabab li'anna al-ilma yahjizuhu, karena keilmuannya menghalangi dia dari akhlak yang zamimah. Saya perhatikan hal ini. Mengapa Rasulullah SAW mengaitkan al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil al-faddadin dikaitkan dengan ahli al-wabar? Karena biasanya seseorang yang tidak memiliki ilmu, memiliki adab, memiliki pemahaman, ketika dia memiliki kemewahan, apalagi dalam bentuk unta dan juga kuda yang bisa mempengaruhi kesombongan, kebesaran dirinya, maka tentunya dia pasti akan terseret. Hal ini mirip dengan yang pernah kita pelajari tentang tawadhu, yaitu ketika ada seorang badui yang memakai jubah yang sangat mewah, biasa dipakai oleh para bangsawan dan kerajaan atau para ulama, maka kata Rasulullah SAW, ala aro alaika libasa man la ya'qil. Rasulullah SAW menegurnya, mengatakan bahwasanya baju ini tidak pantas dipakai, terkhusus oleh orang yang tidak memiliki adab, pemahaman dan ilmu, karena sangat mempengaruhi dirinya. Bukan berarti tidak boleh, karena sebagaimana yang kita barusan baca, sebaliknya jika seorang memiliki ilmu, pemahaman dan adab, tahu bagaimana berakhlak dengan akhlak yang baik, maka kemewahan dan juga hewan peliharaan yang banyak, terkhusus yang bisa membuat kesombongan seperti unta dan kuda tadi, biiznillah subhanahu wa ta'ala tidak mempengaruhinya pada akhlaknya. Oleh karena itu pada jumlah tersebut terdapat faedah fadilah al-ilm, fihi fadilatu al-ilm. Pada jumlah tersebut al-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil al-faddadin ahli al-wabar, dengan penjelasan yang tadi disebutkan menunjukkan tentang keutamaan ilmu, fihi fadilatu al-ilm, bahwasanya dengan keilmuan biiznillah subhanahu wa ta'ala seseorang terhindar dari al-fakhr wal-khuyala dengan sebab-sebab tersebut. Itu syahid dari hadis berkaitan dengan bab bahwasanya ahlul ibil akan terbawa, terpengaruh dengan kesombongannya dan keangkuhannya, kekakuannya, ketika dia tidak memiliki keilmuan, pemahaman dan adab. Wastakinatu fi ahli al-ghanam, sedangkan astakinah kata Nabi SAW di akhir hadis, fi ahli al-ghanam, ketenangan ada pada para pemilik kambing, atau terkhusus orang-orang yang memelihara kambing secara langsung. Ahlul ghanam, orang-orang yang mengasuh atau memelihara kambing. Wahada fihi barakah al-ghanam, terdapat faedah keberkahan al-ghanam bagaimana kita pelajari pada bab yang lalu, bahwasanya ada keberkahan yang ada pada kambing itu sendiri dengan berkembang biak yang cepat, jumlahnya banyak, terdapat padanya yang mencukupi untuk makan dan minum, dan juga bahkan pakaian dari kulitnya dan seterusnya, keberkahan-keberkahan pada kambing itu sendiri dan juga keberkahan yang bisa diambil oleh pemiliknya, pengasuhnya, pemeliharanya dari sisi ketenangan kambing, ketawaduan, menunduknya kepala dan seterusnya yang bisa diambil dan mempengaruhi pemelihara kambing. Baik, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tiga hal. Yang pertama, sumber kekufuran, kejelekan, fitnah muncul dari arah masyrik, Iran, Irak, dan yang di sebelah-sebelahnya. Kemudian yang kedua, kesombongan, tingkah laku yang buruk, membanggakan diri, dan gaya berbicara, berjalan, penampilan, dan seterusnya, terdapat pada ahlul khail wal ibil, terkhusus dengan jumlah yang banyak, terkhusus apabila mereka jauh dari keilmuan dan pemahaman. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan sebaliknya, as-sakinah fi ahlil ghanam, ketenangan ada pada para pemelihara kambing, sebagaimana kita telah pelajari pada bab yang lalu. Dan juga sebagai tambahan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam asar yang kedua berkaitan dengan keberkahan kambing. Sebelum itu kita baca dulu syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Qala rahimahullahu ta'ala, fi hadzal hadits bayan anna al-fitan tadhhar min al-syarq al-Iraq fama wara'aha. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya fitnah-fitnah dan juga fitnah yang terbesar adalah kekufuran, bagaimana akan disebutkan nanti, semua atau kebanyakannya bersumber dari daerah Asy-Syarq, timur Jazirah Arab, seperti Irak, Iran, dan yang di sekitarnya. Wa adhamul fitan al-kufur wal 'iyadz billah, dan sebesar-besarnya fitnah adalah kekufuran. Wa fihi dalilun 'ala fadl al-ghanam wa ahlih. Dan juga terdapat penjelasan tentang keutamaan kambing dan para pemelihara kambing. Wa fihi dalil syu'mil fakhr wal khuyala. Terdapat dalil tentang jeleknya al-fakhr wal khuyala. Dari mana kita mengambil, mempelajari faedah tersebut? Fihi dalil ala syu'mil fakhr wal khuyala. Terdapat jeleknya al-fakhr wal khuyala. Mengapa demikian? Dari mana kita mengambil? Karena Rasulullah SAW mengaitkan al-fakhr wal khuyala pada siapa? Pada ahlul wabar, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak berpemahaman. Maka itu menunjukkan akhlak-akhlak yang jelek. Sebaliknya, ketika sebuah akhlak, sebaliknya ketika sebuah sifat kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu, dikaitkan dengan orang-orang yang berpemahaman, maka itu menunjukkan keutamaan akhlak tersebut, keutamaan pemahaman tersebut. Tapi di sini Rasulullah SAW kaitkan al-fakhrul khuyala dengan ahlul wabar. Wa annahu ghaliban yakunu fi ahlil khail wal ibil illa man rahimallah. Dan juga kebanyakan al-fakhrul khuyala tersebut terjadi pada mereka ahlul khail wal ibil, karena dua peliharaan tadi biasanya menjadikan pemiliknya menjadi merasa kuat, merasa memiliki kekuatan dan ketinggian di atas orang-orang yang lainnya. Dan juga dipengaruhi dengan ketika pemelihara itu sering berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut, maka dia terpengaruh dengan gaya dari hewan-hewan tersebut. Karena gaya dari hewan-hewan ini, al-khail wal-ibil, kesombongan, mengangkatnya kepala, berjalan dengan tegak, dan seterusnya. Berbeda dengan kambing yang memberikan ketawaduan serta as-sakinah. Qala illa man rahimallah, kata Syekh Az-Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, kecuali mereka yang Allah SWT sayangi mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka memiliki ilmu, dengan sebab mereka memiliki pemahaman dan adab sebagaimana tadi telah dijelaskan. Tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian disebutkan dalam hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan menyebutkan atau melanjutkan potongan hadis yang terakhir. Disebutkan hadis yang terakhir tadi potongannya adalah as-sakinah fi ahli al-ghanam. Maka Al-Imam Al-Bukhari menyempatkan untuk berbicara tentang keberkahan al-ghanam. Asar Ibnu Abbas ketika beliau merasa heran dan takjub melihat keberkahan al-ghanam. Barangkali ada yang bingung dari mana kaitan hadis ini dengan bab. Jika diperhatikan, terkadang al-muallif rahimahullahu taala membawakan hadis yang tidak berkaitan dengan bab tetapi berkaitan dengan hadis yang sebelumnya atau sebagian penjelasan lebih dari hadis yang sebelumnya. Ketika sebelumnya tadi disebutkan as-sakinah fi ahli al-ghanam, maka menyempatkan beliau untuk membawakan asar tentang al-ghanam walaupun tidak berkaitan dengan al-ibil izzun li ahliha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Amr ابن مزروق ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باليوم mengatakan عجبت للكلاب والشاء. Aku merasa takjub dan heran dengan perkara antara kambing dan anjing. Al-kilab wasyah. Asyah di sini maksudnya asyah, al-ghanam. Aku merasa takjub dan heran dengan urusan dua hewan ini, seekor anjing dan seekor kambing. Inna asya'a yuzbahu minha fi sanati kadha wa kadha wa yuhda kadha wa kadha. Seekor kambing disembelih pada setiap tahunnya kaza wa kaza, jumlah yang banyak, wa yuhda kaza wa kaza, dan juga disembelih dengan tujuan al-hajju ataupun yang lainnya, dikonsumsi dan seterusnya dengan jumlah yang banyak. Disebutkan oleh Syurrah, jangankan kita melihat dengan masa satu tahun, cukup kita melihat pada hari Idul Adha dan juga Ayyamut Tasyrif, berapa banyak seekor kambing, berapa banyak kambing yang disembelih, sangat banyak sekali di seluruh tempat. Cukup kita melihat pada hari-hari itu, apalagi jika kita melihat pada satu tahun secara penuh berapa kambing yang dimakan oleh manusia. Ibn Abbas mengatakan inna sya'a yuzbahu minha fisanah kada wa kada wa yuhda kada wa kada. Artinya beliau bercerita bahwa sangat banyak sekali kambing yang disembelih untuk dimakan. Wal kalbu tadaul kalbatul wahidatu kadza wa kadza. Sedangkan anjing, satu ekor anjingnya melahirkan kadza wa kadza, melahirkan anjing yang banyak. Al kalb tadaul kalbatul wahidatu kadza wa kadza. Tada ay talid, melahirkan. Disebutkan bahwasanya anjing melahirkan dalam satu kali jumlah yang banyak, 5, 6, 7 atau lebih atau kurang. Adapun kambing disebutkan biasanya 1, 2. Jika lebih dari 2 itu sangat jarang. Begitu disebutkan. Tetapi maudhi'ul ajab, letak keheranan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah pada jumlah yang terakhir, wasya'u aktsar minha. Tetapi yang kita lihat, yang kita dapati, kambing adalah yang sangat banyak. Padahal jika dilihat tadi, kambing banyak disembelih, banyak dimakan, sedikit ketika melahirkan. Sebaliknya, anjing melahirkan, sekali melahirkan banyak, tetapi mengapa kambing yang lebih banyak? Wahada fihi barakat al-ghanam. Wahada min barakatil ghanam, yang mana Allah SWT jadikan keberkahan itu ada pada hewan tersebut. Sebagaimana hal ini kita pelajari pada bab yang sebelumnya, bahwasanya di antara keberkahan adalah sangat cepatnya berkembang biak. Disebutkan nanti dalam syarah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, satu tahunnya kambing melahirkan atau tiga kali melahirkan. Kita baca syarahnya. Qala fihi dalilun ala fadli syah kama taqaddam fil ahadith as-sabiqah. Terdapat keutamaan kambing, keberkahan pada mereka, sebagaimana diketahui pula dari hadith-hadith yang sebelumnya. Wa ala khissatil kilab wa qillatil khair fiha. Dan juga terdapat dalil tentang rendahnya anjing dan sedikitnya kebaikan padanya, karena dibandingkan dengan kambing. Dibandingkan dengan kambing dalam artian ingin membandingkan bahwasanya kambing adalah hewan yang baik, berbarokah, anjing sebaliknya. Sebagaimana unta juga sering dibandingkan dengan kambing, sebagaimana akan kita pelajari di akhir bab ini, ketika pemilik unta dan pemilik kambing mereka saling membanggakan diri. Maka menunjukkan bahwasanya yang satunya lawan dari kambing tersebut adalah hewan yang jelek, berpengaruh, memberikan pengaruh jelek dan sedikit keberkahan. Qala faqad rawa Ibnu Majah fi sunanihi an ummi hani. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepadanya, kepada Ummu Hani, qala laha, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Ambillah seekor kambing, peliharalah, rawatlah, karena padanya terdapat keberkahan. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wujuhul barakah fil ghanam ma fiha min al-libas wa ta'am wa syarab wa kasratul awlad. Beliau menyebutkan beberapa contoh keberkahan yang ada pada kambing. Qala ma fiha min al-libas wa ta'am wa syarab wa kasratul awlad. Padanya terdapat pakaian, makanan dan minuman. Ada yang bisa diminum, ada yang bisa dimakan, bahkan ada bagian kambing yang bisa dijadikan sebagai pakaian dan yang lain. Dan juga kasratul awlad, seringnya melahirkan. Fa innaha talidu fil 'ami 3 marrat ila ma yatba'uha min as-sakinah. Kasratul awlad fa innaha talidu fil 'am 3 marrat. Banyaknya anak cepat berkembang biak karena dalam satu tahunnya bisa melahirkan sampai 3 kali. Ila ma yatba'uha min as-sakinah, ditambah lagi dengan apa yang ada padanya dari as-sakinah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, seseorang akan berpengaruh, terkhusus orang yang memeliharanya. Berbeda ketika seorang memiliki, tetapi kemudian orang lain yang memeliharanya. Maka yang terpengaruh dengan as-sakinah at-tawadhu adalah orang yang memeliharanya. Ketenangan seekor kambing, kepalanya yang menunduk, mudah untuk diarahkan, dan seterusnya. Berbanding terbalik jauh dengan unta, sangat sulit untuk diarahkan, kepalanya yang mengarah ke atas dan berjalan dengan tegak dan seterusnya. Wa tahmil sahibaha 'alaiha min khafd al-jinah wa lihil janib. Wa tahmil sahibaha 'ala wa tahmil sahibaha 'alaiha min khafdil janah wa layyinil janib. Dan juga seekor kambing memberikan pengaruh kepada pemeliharanya dari sisi ketawaduan dan juga lemah lembut kepada yang di sekitarnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya sisa dari hadis-hadis ini. Naktafi bihadzal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.